innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu para sahabat banyak yang mengambil kesimpulan bahwa dosa-dosa syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar, lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Nah, dan sebenarnya ayat itu tidak menjelaskan yang seperti itu. Ayat itu asalnya menjelaskan bahwa dosa-dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah, sementara dosa-dosa besar itu bisa diampuni oleh Allah apabila pelakunya membawa mati dosa-dosa itu sebelum sempat bertaubat. Tapi para sahabat mengambil kesimpulan, salah satu kesimpulan mereka, dosa kecil, dosa syirik kecil itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Kenapa? Karena sekecil apapun dosa syirik, dia tidak akan diampuni. Sementara kalau dosa besar itu masih ada harapan untuk diampuni, seandainya ada di antara kita yang belum sempat bertaubat darinya. Ada kan metode beristimbat yang masyru', yang benar gitu. Ya moga-moga saja beliau ini belum apa, mengkaji dengan baik ilmu usul fikih, bagaimana cara mengambil kesimpulan hukum ya. Karena kalau tidak berarti saya juga suudan lagi ya, menutupi cara istimbatul ahkam yang diajarkan oleh para ulama. Dan setahu saya Dr. Abdul Azam ini beliau menjadi doktornya dalam bidang usul fikih ya. Dalam bidang usul fikih saya di Ma'at ada apa namanya risalahnya ya, segini tebalnya itu tentang usul fikih. Benar-benar beliau sangat mengerti bagaimana etika mengambil kesimpulan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi. Dan saya Abdullah itu juga membaca apa namanya buku-buku yang dijadikan sebagai rujukan ini kok. Ya. Dan sedikit pun apa yang beliau sampaikan itu tidak bertentangan sama sekali. Ya. Tidak bertentangan. Ya. Kalau kita pakai dalalatun nas, ya. Kalau ya, menjadikan agama, meninggalkan agama untuk makan dan minum saja tidak boleh. Nah, mestinya kalau sendau gurau, kalau apa namanya tidak berangkat dengan alasan yang tidak benar, kan lebih tidak boleh lagi. Ya, lebih tidak boleh lagi mestinya, begitu. Ini kalau kita bicara tentang bagaimana mengambil kesimpulan hukum. Kemudian B, penulis menuduh para ulama sunnah yang tidak ikut jihad tanpa komando imam telah mengotori jiwanya. Siapa yang dituduh? Ya. Apa iya? Saya Abdullah Azam menuduh yang seperti itu. Ya. Ini kan bahasa umum, tidak menuduh para ulama sunnah yang tidak ikut jihad tanpa komando imam. Ya. Padahal jihad di Afghanistan pakai komando imam loh. Ya. Pakai komando imam. Salah ini menulis apa yang menulis ini, yang menulis makalah ini salah. Katanya jihad tanpa komando di Afghanistan waktu itu jihadnya pakai komando imam. Ya. Cuma emang imamnya bukan khalifah. Lah kalau semua jihad itu harus nunggu adanya khalifah, ya. Betul. Di Bantel persis nanti zamannya kayak zamannya Ibnu Taimiyah ketika orang-orang sudah sangat lemah semangat jihadnya ketika lawan orang-orang Tartar itu loh. Ya, itu kan ada beberapa orang Islam lewat itu 7-10 itu jalan ketemu dengan orang Tartar, satu orang Tartar, mau ke Islam ini? Iya, tunggu di sini dulu ya, saya mau pulang ambil pedang dulu. Iya, pulang ambil pedang, yang 7 atau 10 itu di situ nggak lari. Padahal tahu mereka tuh mau disembelih, akhirnya disembelih semuanya, nggak ada yang melawan. Ya. Padahal 10 lawan 1 ya. Kira-kira kalau nunggu imam ini kejadiannya akan seperti itu. Imam dalam artian khalifah loh ya. Kalau dibilangnya bahwa di Afghanistan itu jihadnya nggak pakai imam, cuma itu kan sebuah negara gitu. Kalau kepemimpinan sebuah negara sudah nggak diakui, ya gimana lagi? Ya berarti kan harus khalifah. Nah, kalau nunggu khalifah ya bar. Ya. Nah, kita tidak ada izah sama sekali nantinya. Ya. Di apa-apa nois manut baik. Ya.

tegaknya sholat, terbayarnya zakat itu merupakan ghoyah, sementara jihad itu merupakan wasilah. Memang yang ghoyah itu lebih baik daripada yang wasilah, tapi wasilah tidak bisa tidak, dia harus ada untuk mengadakan ghoyah. Dan diantara semua wasilah, jihadlah yang paling afdol, begitu dijelaskan oleh para ulama. Jadi kita tidak perlu bingung ya, mana yang paling afdol dari berbagai macam amalan. Kenapa kalau Syekh Abdul Azam menyatakan bahwa yang paling afdol jihad? Ya karena sikonnya menunjukkan, beliau menyimpulkan ya, sekarang ini memang yang paling afdol adalah ini, tidak ada lagi yang lebih afdol gitu. Berdasarkan kalau antum nanti baca buku itu, antum akan mendapati keterangan-keterangan dari para ulama kok. Beliau tidak ngawur, Syekh Abdul Azam sama sekali tidak ngawur, bahkan beliau merujuk juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dari para ulama yang lainnya gitu. Penulis menukil perkataan Abdullah bin Mubarak ketika berkirim surat kepada Fudail bin Iyad, ia berkata, "Ya Abidul Haramain, la aflau absartana al-alim da annaka bil ibadati tal'ab." Kata-kata yang sangat masyhur disini disebutkan, ini riwayatnya riwayat yang tidak benar karena ada beberapa kesalahan. Satu, ini di antara perawinya ada perawi yang pendusta. Oke, jazakallah khairan, kita ucapkan demikian ya. Kalau dulu mungkin kita memang sering membawakan asar ini ya, ternyata sekarang diketahui asarnya asar yang dhaif ya, tidak bisa dipakai. Ya oke, kita tinggalkan, enggak masalah. Kita juga jujur dong ya. Kita enggak usah pakai itu, toh tanpa pakai itu pun tetap tidak merubah status hukum jihad kan. Sekali lagi kita ucapkan jazakallah khairan ya Ustaz, ya, Anda telah memberitahukan kepada kami sesuatu yang benar gitu. Kita harus jujur sekali lagi. Jangan kita terus membela mati-matian gitu, enggak perlu. Karena memang ini dhaif ya, dhaif kita enggak kita pakai gitu. Toh perjalanan kita dalam berislam ini kan memang apa namanya? Bertahap ya. Sebagaimana ustaz juga bertahap. Insyaallah nanti saya enggak melupakan ucapan terima kasih khususnya berkenaan dengan masalah ini ya dalam surat yang akan saya bikin nanti insyaallah. Ya. Saya berpendapat sekarang ini tidak ada bedanya antara orang yang meninggalkan jihad dengan orang yang meninggalkan sholat, puasa, dan zakat. Kenapa kalau Syekh Abdul Azam mengatakan seperti ini? Ya. Karena ini mengingat hukum jihad yang fardu ain. Ya. Ketika jihad hukumnya sudah fardu ain, maka orang yang meninggalkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah, ya dia sama dengan orang yang meninggalkan sholat. Memang kalau jihad itu fardu kifayah, orang yang meninggalkannya kadang-kadang malah diperintahkan, ya kan? Siapa itu orang-orang yang belajar ketika hukum jihad fardu kifayah? Kan kata Allah, laula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahu fi dinihim, diperintahkan untuk ini belajar, yang ini berangkat. Itu ketika fardu kifayah. Kalau pas fardu ain yang meninggalkannya sama juga dengan orang yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan siyam dan zakat. Gitu. Jadi sekali lagi masalahnya adalah sebenarnya ngerti enggak kalau jihad itu sekarang fardu ain? Kalaulah misalnya anggap ini perbedaan pendapat, ya, taruhlah begitu, untuk yang toleran sama yang pendapatnya lain. Ini masalah. Ya. Dan memang sekarang ini etika berbeda pendapat yang ada di antara rijalu al-harakah al-islami hari ini itu memang lemah sekali. Ya. Kebanyakan kita dengan saudara-saudara kita yang berbeda pendapat dengan kita itu lebih suka tabrakan, lebih suka senggolan, sikut-sikutannya daripada melihat ini sesuatu yang sifat istihadi. Oke, Anda jalan, saya jalan. Nanti kalau suatu waktu perlu kita saling berhubungan, kita minta saling membantu gitu. Maksudnya seperti itu yang diajar oleh para pendahulu kita. Nah, tapi sekarang belum membudaya, belum banyak yang seperti itu. Ya. Lagi ini ya, dengan sengaja atau tidak penulis telah menyembunyikan atau mengingkari firman Allah surat At-Taubah 122. Sama sekali tidak nih ya. Subhat, saya berpendapat di atas dari setiap muslim di ini sekarang ini terikat beban dan tanggung jawab disebabkan mereka meninggalkan jihad dan semua orang Islam telah memikul dosa karena enggan memanggul senjata. Penulis sengaja dengan mengikuti pendapatnya menghapus surat At-Taubat ayat 122 dan ayat lainnya. Mana gitu. Jadi pernyataan ini ada enggak ungkapan ini beliau menghapus ini? Sama sekali enggak kan? Ini kan beliau sekali lagi masih menjelaskan jihad yang ketika itu hukumnya fardu ain, ya. Bukan ketika fardu kifayah. Kalau memang fardu kifayah ya lain penjelasan beliau. Jadi setiap orang yang berjumpa dengan Allah selain ulil darar dengan tidak ada senjata di tangannya, ia berjumpa Allah dengan menanggung dosa karena dia meninggalkan perang. Karena hukum perang sekarang ini adalah fardu ain bagi setiap muslim di muka bumi selain orang yang mempunyai udzur. Sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban itu berdosa karena kewajiban itu definisinya adalah perbuatan yang pelakunya mendapat pahala dan orang yang meninggalkannya akan dihisab atau berdosa. Bantahan, menghukumi jihad melawan orang kafir adalah fardu ain termasuk kejahilan terhadap hukum Islam dan sengaja mempermainkan ayat menurut hawa nafsunya. Masya Allah, benar sekali menghukumi insyaAllah Al-Azam seperti ini ya. Saya gak berani menghukumi beliau loh ya. Beliau yang menulis ini ya, ya. Walaupun ya, walaupun surat beliaunya belum baca gitu. Gak fardu ain. Nah ini kan kata-kata ini kalau dibaca oleh orang yang ngerti, ini justru menunjukkan bahwasanya beliau yang nulis ini ya, itu Daniel leh moco kita berjihad itu wis rampung apa durung, laki-laki itu ya, ini sampai akhir nanti demikian ya, sampai akhir nanti demikian. Dan saya pikir enggak perlu kita perpanjang lagi ya. Saya pikir saya cukup di sini, kita lanjutkan dengan dialog-dialognya. Mungkin ada bagian dari makalah ini yang membuat antum paling mengandal gitu. Mari kita singkap sama-sama. Moga-moga apa yang saya sampaikan dalam sekitar satu jaman tadi bermanfaat ya. Tidak lagi ada syubhat yang berkenaan dengan masalah ini. Dan tentu saja pesan saya ya, yang tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Ini belajar fikih jihadnya yang serius ya. Baca buku fikih jihadnya yang tenan gitu. Kaji dari awal sampai akhir supaya enggak bingung lagi kalau dapat seperti ini ya. Antum ini seperti saya boleh menggunakan bahasa yang agak kasar ya. Antum ini seperti orang-orang yang sangat tertarik dengan tulisan-tulisan Nur Khalis Majid. Ada kan di luar itu ya, para ilmuwan yang aku akan jebol dengan tulisannya Nur Khalis Majid, ya kan? Banyak kan yang kagum, terkagum-kagum banyak loh beberapa tahun yang lalu. Padahal tulisan itu kalau dibuka kemudian dirujuk ke kitab aslinya, belepotan itu, dipotong-potong, ada yang dibuang, ada yang ditutupi, ada yang diselamatkan maknanya gitu. Nah, antum juga begitu, sama bingung dengan ini. Padahal sebenarnya kalau merujuk kepada keterangannya para ulama yang dijadikan sebagai rujukan di makalah ini, selesai. Ya. Semuanya berangkat dari sangat mungkin karena kita belum mengkaji masalah fikih jihad ini dengan sungguh-sungguh. Makanya ini masih kita mengkaji dari A sampai Z-nya. Jadi kita tidak akan pusing lagi dengan yang seperti ini. Ya, ini saja. Moga-moga bermanfaat. Nah, kita lanjutkan dengan dialognya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair kepada Ustaz Ihsan. Ikhwan dan akhwat sekalian, ini forum dialog, forum bertanya dan dijawab. Untuk yang ikhwan, aturannya begini. Dua pertanyaan ya. Nanti akan dijawab dan yang akhwat bisa menggunakan kertas nanti di ujung pintu itu bisa diselipkan di situ untuk nanti dijawab pertanyaannya. Baik, dari yang ikhwan siapa? Iya, nama nim nggak usah ya. Pertanyaan kedua, ya.

ya, sudah meluaskan wilayahnya, ya, wilayah koyok jihad lah ya. Kalau jihad ketika hukum jatuh fardu kifayah, ya, itu kan tahun sekali paling tidak harus meluaskan apa namanya jihad. Amir harus mengutus tahun sekali minimal ke luar daerah. Nah ini Hamzilati begitu, ya. Hamzilati sudah meluas sampai ke Magetan, belum sampai Semarang ya. Padahal tuh yang guru besarnya itu justru dari Demak, ya. Dekat kan? Lebih dekatan Semarang daripada Solo ke Demak, ya kan? Gitu. Al-Jihad kita fisiasa syariah. Ini risalah Dukturo Dr. Muhammad Khairul Haikal. Dr. Muhammad Khairul Haikal ini bukunya di Mahat ada, di Mahat Ali ada nanti. Ini yang cukup tebal. Ini ada Al-Umdah Fidatil Jihad itu ada. Itu bagus juga, ya. Baca. Ya. Jihad Sabiuna baik juga, ya. Bagus, ya. Dibaca berulang-ulang, bagus. Sudah cukup juga itu sebenarnya kalau kita baca dengan teliti gitu. Jangan-jangan teman-teman ini pada punya tapi nggak baca. Buat koleksi toh. Jangan-jangan ya. Hah? Saya susun kalau teman-teman jual buku itu pada beli gitu. Susun saya gitu. Astagfirullah ya. Kira sudah terjawab semua ini dari semua pertanyaan yang ada. Ada lagi. Ya itu ada dari belakang. Ya, jazakallah khairan. Kayaknya baik sekali mengingatkan saya beberapa yang belum saya sampaikan. Yang pertama, apakah jihad fardu ain itu sama dengan atau harus berwujud kital gitu? Ikhwati, yang kita bahas sekarang ini ya, jihad dalam pengertian kital, ya. Yang kita bahas jihad dalam pengertian kital, bukan dalam pengertian yang lain-lain. Memang ya, para ulama mengatakan jihad itu bukan hanya kitalul musyrikin wal kufar, bukan hanya itu. Ada jihad bil qalam, ada jihad al mujahadah bin nafas. Memang ada yang seperti itu ya. Akan tetapi yang seperti itu, jihad bil qalam, jihad bil Quran, dakwah, itu semuanya tadi adalah berkenaan dengan nusus yang ada qorinahnya. Aduh, qorinah itu apa ya dalam bahasa Indonesia ya? Ada keterangan tambahan gitu. Seperti ada kata jihad kemudian diikuti oleh kata ada kata yang mengikutinya. Nabi pernah berkenaan dengan si seorang yang mau berangkat jihad, kemudian dia ditanya oleh Nabi, ente pasti punya bapak ibu enggak gitu. Dan orang itu jawab, oh iya sama, punya bapak ibu. Kata Nabi, fa fihi ma fajahid, kamu berjihadlah dalam berbaik-baik dalam berbakti kepada Allah.